Terima kasih. cepat ning pinggir embong, kalah cepat disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu di kondo wong liyo. Nelongso rasane sing tak tresno ono sing duwe. Ngapo tresno tak pendem yen wis ketung sambat kale. Buat boneka wanita.